juta tergerak. Telah tercipta, datang dan pergi seakan silih berlalu. Walau semua mungkin semu, di dalam dunia di antara manusia, di tengah kehidupan ini. Sengketa, bencana, dan anugerah telah menjadi bagian dari hidupku, tanpa satu pun terhindari. Bahkan hari-hari yang penuh misteri, tuk memacu nafsu insani. Harap tiara hanya kata semata, yang dapat menyesatkan jiwa. Berita dan bahagia rasa adanya, yang cerah arti seusahnya. Mengapa cara juga datang padanya, bersyukur memuji namanya. Mengapa cara panjatkan doa baginya, untuk setiap kehidupan. Nafsu insani. Adalah tiara hanya kata semata, yang dapat menyesatkan jiwa. Derita dan bahagia rasa adanya, yang tiada arti seusahnya. Mendapat tiara juga datang padanya, bersyukur memuji namanya. Cara panjatkan doa paginya, untuk setiap kehidupan. Padahal tiara hanya kata semata, yang dapat menyesatkan jiwa. Derita dan bahagia rasa adanya, yang cara arti seusahnya. Mengapa tiara juga datang bersyukur memuji namanya. Mengapa tiada panjatkan doa baginya, untuk setiap kehidupan. Adakah tiada hanya kata semata, yang dapat menyesatkan jiwa. Derita dan bahagia rasa adanya, yang tak ada arti seusah.